Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan yang lalu telah kita baca penjelasan ringkas dari Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala tentang tanda-tanda yang zahir, alamat-alamat yang sangat nampak yang ada pada ahli bid'ah. Dan ini baru sebagian kecil saja, kawan-kawan. Nah, permusuhan mereka kepada ahli hadis, kemudian penggunaan kekuasaan untuk menyebarkan kebid'ahan-kebid'ahan mereka dan hulu dalam peribadatan. Demikian pula ikhwani fillah, yang menjadi ciri khas mereka adalah al-furqah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Min akhassi alamati ahli al-bid'ah apa? Al-furqah. Perpecahan. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka ta'assubnya kepada hawa, bukan kepada sunnah, bukan kepada dalil. Maka tatkala mereka ta'assub terhadap hawa nafsu, ya terus menerus akan berpecah belah. Oleh karena itulah mereka dinamakan dengan ahlul bid'ah wal furqah. Juga alamat yang sangat nampak dari mereka selain ta'assub tadi, ya, adanya furqah, kemudian ta'assub terhadap hawa, nah, juga apa? Taklid. Ini ciri khas mereka. Karena seandainya mereka keluar dari taklid, tentu mereka akan selamat dari apa? Kebid'ahan. Nah, taklid pengertiannya apa itu? Apa itu taklid? Indak ya akan apa itu? Tayyib. Nah, yani ittiba'u man laisa qawluhu hujjatan, mengikuti nah orang yang perkataannya bukan hujjah. Berarti mengikuti selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi ghairi hujjah, tanpa hujjah. Nah, sehingga ketika seorang mengikuti alim dengan landasan hujjah, ini dikatakan taklid atau bukan? Bukan. Karena pada hakikatnya dia mengikuti alim tersebut berdasarkan hujjah yang disampaikan. Jadi tingkat-tingkat ikhwanifillah, inilah hakikat taklid. Naam, yaitu mengikuti seseorang yang perkataannya bukan hujjah tanpa hujjah. Keluar darinya mengikuti perkataan Nabi walaupun kita tidak tahu alasannya. Kenapa? Karena perkataan beliau secara zatnya adalah hujjah. Tayyib. Jadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zatnya adalah hujjah. Sehingga ketika kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikatakan taklid. Dan mengikuti seseorang yang kita membangun pengikutan kita tersebut, nah, kita membangun perbuatan kita dalam mengikuti orang tadi berdasarkan hujjah yang disampaikan, ini juga bukan taklid namanya. Nah, sehingga pahami makna taklid yang merupakan lubang terbesar yang banyak menjatuhkan manusia, ikhwanillah. Bahkan dari sebagian mereka-mereka yang mengaku sebagai sunni, nah, terkadang tidak lolos dari musibah ini, terjatuh dalam taklid. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya dan ini pembahasan yang lebih penting. Nah, yaitu tentang perkara yang berhubungan dengan alamatu ahli sunnah, tanda-tanda ahli sunnah. Karena inilah yang hendaknya kita wujudkan, panitia. Walaupun perkara yang pertama yaitu berhubungan dengan alamat ahli bidah ini juga perkara penting untuk kita ketahui agar kita menjauh darinya. Tapi yang berhubungan dengan alamat ahli sunnah ini lebih penting lagi untuk betul-betul kita apa? Kita berusaha mewujudkan karena kita mengaku sebagai ahli sunnah. Dan semua iddia, semua pengakuan yang tidak diwujudkan bukti-buktinya ini adalah apa? Dusta. Nah, sebagaimana dikatakan kullun yadda'i waslan bilaila walakin laila la tuqirru bidzaka. Semuanya mengaku mempunyai hubungan dengan Laila, tapi apa artinya kalau Laila tidak mengakuinya? Nah, demikian pula masing-masing mengaku sebagai ahli sunnah, tapi apa artinya pengakuan kalau tidak ada buktinya? Dan ini kaidah dalam syariat kita. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti itu harus didatangkan oleh apa? Mudda'i, seorang yang mengaku-ngaku. Qala rahimahullahu taala, amma adharu 'alamati ahli sunnah fa awwalan da'watuhum ila kitabillahi ta'ala ay ila mutaba'atihi wal 'amali bi. Adapun alamat yang paling nampak bagi ahli sunnati wal jamaah yaitu yang pertama dakwah mereka, seruan mereka untuk kembali kepada kitab Allah, ya, untuk rujuk menyeru manusia kepada kitab Allah azza wa jalla. Maksudnya apa? Ai ila mutaba'atihi wal amali bihi, yaitu untuk mengikuti kitab Allah dan beramal dengannya. Karena inilah kunci keselamatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kitab Allah sebagai petunjuk bagi kita semua. Sebagai petunjuk. Yang siapa saja mengikuti petunjuk tersebut dia akan selamat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna hadzal Qur'an yahdi lil lati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada perkara yang paling lurusnya. Menunjukkan kepada hal yang paling lurus. Baik. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan padanya, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Had, ayat yang lain, datangkan ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah sumber petunjuk. Ini berarti siapa saja mengambilnya, mengikutinya, dan beramal dengannya, maka dia akan selamat. Indak-indak Aba Abdul Bar. Barakallahu fikum. Nah, banyak dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tegaskan afan fil. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Sebagai hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala tegaskan dan perintahkan kepada kita semua untuk mengikutinya. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah oleh kalian apa-apa yang diturunkan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nas yang sharih panifilah tentang wajibnya kita mengikuti wahyu. Mengikuti wahyu. Nah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua, tsaniyan. Tafsiruhum lahu bil athar. Ayy bi sunnati wa tafsiris sahabati wa tabi'in. Ini juga merupakan ciri khas ahli sunnah wal jamaah, yaitu penafsiran mereka terhadap Al-Quran berdasarkan athar. Atau secara mudahnya bahwasanya ahli sunnah wal jamaah tidaklah menafsirkan Al-Quran kecuali dengan apa? Dengan athar. Tidak menafsirkan Al-Quran dengan pemikiran-pemikiran mereka sendiri, tapi mereka kembalikan penafsiran Al-Quran kepada athar. Dan yang dimaksud dengan athar di sini adalah pengertian athar secara umum, ay bis sunnah, yaitu dengan sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan as-sunnah ikhwan fillah sebagai penjelas bagi Al-Qur'an. Apa dalilnya? Bahwasanya as-sunnah merupakan penjelas bagi Al-Qur'an. Oleh karena itulah siapa saja yang menyatakan mengikuti Al-Quran dan menolak as-sunnah, maka berarti dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh, karena tidak akan mungkin terpisahkan antara Al-Quran dan sunnah. Man ya'ti bin jawab. Naam, yaitu pada surat An-Nahl ayat 44, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa anzalna ilaika adh-dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikr. Naam, untuk engkau jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, wala'allahum yarji'un. Jadi kenapa adz-dzikr dimaknakan oleh para ulama di sini as-sunnah? Nah, karena apa? Dia litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim. Yang diturunkan kepada mereka yaitu Al-Qur'an. Jadi, nah, Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an, agar mereka berpikir. Ini salah satu penafsiran dari ayat tersebut. Nah, oleh karena itulah siapa saja yang ingin benar dalam menafsirkan Al-Quran, maka tidak boleh dia berpaling dari as-sunnah. Nah, demikian pula ahli sunnati wal jamaah menafsirkan Al-Quran dengan apa? Dengan kalam sahabat, dengan perkataan para sahabat ridwanullah alaihim. Wa tafsirus sahabati wa tabi'in. Demikian pula tafsir para sahabat dan para tabi'in. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang menimba langsung dari sumber yang masih jernih. Sahabat menimba penafsiran Al-Quran dari Rasulullah SAW secara langsung, dan para tabi'in mengambil penafsiran Al-Quran dari para sahabat. Yang Rasulullah SAW telah tegaskan bahwasanya mereka ini adalah generasi terbaik dari umat. Khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Dan ini ciri khas ahli sunnah. Di mana perkara yang sangat mengherankan khonifillah di zaman ini, sebagian kaum mereka ingin ya memunculkan tafsir kontemporer dan mengatakan apa? Untuk tampil beda dari tafsir-tafsir yang telah ada. Berarti jelas batilnya. Nah, jelas batilnya. Bahkan sebagian ulama ahli sunnah khanifillah menegaskan, jangan sampai engkau ya berpendapat kecuali engkau memiliki salaf, engkau memiliki pendahulu. Kemudian ada seseorang datang belakangan ingin menafsirkan Al-Quran yang na'ban, yang tidak ada contohnya dari para salaf, maka kita yakin na'am ini akan terjatuh dalam berbagai macam penyimpangan. Salitan da'watuhum ila sunnatis sahihatil ma'thurati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Seruan mereka kepada as-sunnah yang sahihah, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat jelas, ikhwan fillah, Tidaklah mereka dinamakan sebagai ahlu sunnah kecuali dikarenakan mereka menyeru kepada as-sunnah dan beramal di atas sunnah. Menyeru untuk kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perselisihan. Menyeru untuk beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keterasingan. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kembalikanlah perkara-perkara yang kalian perselisihkan kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah yaitu kepada Al-Quran, dan kepada Rasulnya yaitu kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai bentuk pengamalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Nah, berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri khas yang paling mendasar dari ahli sunnah. Sehingga afani fillah harus kita bersemangat. Kalau kita mengaku sebagai sunni, mengaku sebagai ahli sunnah, hendaknya betul-betul na'am menyeru kepada sunnah dan diawali dari diri-diri kita sendiri. Kita awali dari diri-diri kita. Kita tegakkan sunnah pada diri-diri kita. Pada semua aspek kehidupan, baik dalam ibadah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, juga hubungan kita dengan sesama manusia. Karena terkadang na'am sebagian manusia salah persepsi, ikhwanillah, salah dalam memahami. Menganggap bahwasanya na'am pengamalan sunnah itu hanya dalam hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ketika dia bermuamalah dengan manusia jauh dari sunnah, ini juga keliru. Tapi sunnah mencakup semua perkara, baik dalam ibadah dia, dalam akidah dia, maupun dalam akhlak dan muamalah dia. Hendaknya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia bersikap dengan sesama sunni, bagaimana dia bersikap dengan na'am orang kafir, bagaimana dia bersikap dengan tetangga dan seterusnya. Nasallallahu taufiq. Rabi'an, ciri yang keempat, i'tiqaduhum annaha hiyal mabniyatu hiyal mubayyinatu li kitabillahi wal mufassiratu lah. Ini juga penegasan untuk poin yang kedua. Mereka menafsirkan Al-Quran dengan atsar, dan juga mereka yakini bahwasanya apa? As-sunnah itu adalah mubayyinah li kitabillah, penjelas bagi kitabullah, wal mufassirah lahu, dan penafsir bagi kitabullah. Seandainya poin yang keempat ini dijadikan satu dengan poin yang kedua, tentunya lebih jelas. Nah, yaitu ahli sunnah meyakini kalau Al-Quran itu merupakan apa? Penjelas bagi kitabullah dan penafsir kitabullah. Kemudian mereka menafsirkan Al-Quran dengannya. Karena i'tiqad ya butuh untuk diwujudkan dengan amalan. Tidak akan mungkin seseorang ikhwanillah bisa mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus shalah wa atuz zakat kalau kita tidak mengambil sunnah. Bisa tidak? Tidak bisa, ikhwanillah. Allah memerintahkan kepada kita wa aqimus shalah, tegakkanlah oleh kalian salat. Bisa tidak kalau dia meninggalkan sunnah ba'din? Tidak bisa. Karena apa? Allah perintahkan tegakkan salat. Yang menerangkan bagaimana tata caranya salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bantahan yang sangat mudah bagi na'am ingkar sunnah padahal. Untuk membantah semua firqah yang mengingkari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kalian bisa sholat kalau kalian meninggalkan sunnah? Sebagian yang na'am sudah terlanjur apa? Sudah terlanjur terjatuh dalam apa? Dalam perkara ini ya, sebagaimana pepatah telanjur basah, ya, mandi sekalian. Hanya ketika ditanya dari mana kalian mengambil nah bahwasanya salat subuh 2 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat dari mana? Hah? Diambil dari apa? Hah? Mereka pokoknya ambil dari Al-Qur'an yang di situ ada 22 6 3 3 4 4. Makna wa thula ka wa ruba. Baik. Nah. Pokoknya diambil saya enggak dapatnya. Yang penting ada di Al-Qur'an katanya. Nah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i makna wa thula ka wa ruba. Nah. Tidak akan mungkin seorang meninggalkan as-sunnah bisa apa? Bisa lurus jalannya. Karena Al-Quran penjelas bagi as-sunnah. Demikian pula dalam masalah zakat. Dari mana seorang bisa menunaikan perintah Allah dalam masalah zakat kalau tidak kembali kepada penjelasan dari as-sunnah. Dan ini harus diyakini oleh setiap sunni ikhwanillah. Bahwasanya na'al as-sunnah merupakan mubayyinah wal mufassirah lil-Quran. Alangkah itulah juga istilah yang keliru. Yang ini banyak beredar di kalangan manusia. Bahwasanya nah, Al-Quran itu hukum kedua. Setelah nah, bahwasanya As-Sunnah hukum kedua setelah Al-Quran. Ini istilah yang keliru. Karena menunjukkan nah, kemungkinan dipisahkannya antara Al-Quran dan Sunnah. Nah, kedua-duanya sumber hukum bagi kaum muslimin. Dan tidak akan mungkin bisa dipisahkan. Nah, tidak akan mungkin bisa dipisahkan. Tayyib Al-Quran dan Sunnah. Dan kedua-duanya afanifillah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya kalau As-Sunnah juga wahyu? Indah Abdul Malik. Tayyib asanta wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Naam. Dan tidaklah Muhammad itu berucap dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sehingga keduanya wahyu harus kita terima. Khamisan, mahabbatu sunnati wa mahabbatu ahliha wa hamalatiha. Kecintaan terhadap sunnah dan kecintaan terhadap ahli sunnah. Serta para pengembang sunnah. Kalau memang dia ahlu sunnah ikhwanifillah, maka dia harus mencintai sunnah. Disampaikan kepadanya tentang suatu sunnah yang belum pernah dia dengar, ya segera dia na'am menerimanya. Misalnya Rasulullah SAW na'am memerintahkan kepada umat, tasarwalu wattaziru, pakailah sirwal dan pakailah sarung khaliful yahud. Kita terima ikhwanifillah. Nah itu sunnah. Na'am. Dan tidak perlu beralasan dengan hadis yang lain yang ternyata itu adalah hadis dhaif. Naam, dhaif yaitu tentang hadis libas syuhrah yang banyak sekali sekarang diedarkan di kalangan manusia. Naam, dan ini kekeliruan yang sangat. Naam, seorang ahli sunnah tentunya dia mencintai sunnah dan mencintai semua perkara yang datang dari Rasulullah SAW. Ini ciri khas. Alangkah itulah para sahabat radhiyallahu alaihim afanihina. Mereka begitu semangat dalam mengikuti Rasul walaupun bukan pada perkara ibadah. Bahkan tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai makanan tertentu, mereka ingin menirunya. Karena betul-betul mereka cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat Anas bin Malik radhiyallahu an. Tatkala beliau asalnya tidak suka duba sama sekali. Tidak suka duba, sejenis terong-terongan. Tatkala melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, kemudian ia tatabba'u dubba, beliau ngambil ya terong-terongan ini menunjukkan beliau sangat berselera. Sejak saat itu aku pun menyukainya karena Rasulullah menyukainya. Lihat. Demikian seorang sunni. Tatkala beliau mencintai sesuatu ya kita berusaha untuk mencintainya. Tanpa berpikir-pikir ini apakah na'am perkara yang sekedar adat atau perkara yang betul-betul ibadah. Terlepas dari itu, ikhwan fillah, sebagai penunjukan kecintaan kita kepada Rasul. Nah, baik. Adapun perkara ibadah, nah, jelas. Seandainya pun itu hanya sekedar adat, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala pilihkan kebiasaan untuk Rasulnya kecuali apa? Yang paling bagusnya. Dan ini perkara yang sangat mudah untuk membantah mereka-mereka ikhwanifillah yang mengingkari na'am seorang yang memakai jubah di tengah masyarakat. Memakai jubah, memakai gamis, yang memakai pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian seorang yang mengaku sebagai sunni, mengaku sebagai salafi mencela. Nah, kenapa kalian pakai jubah di tengah masyarakat Jawa seperti ini? Nah, ini pakaian syuhrah. Kemudian datangkan hadis apa? Man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu thawba madallatin fil akhirah. Siapa saja memakai pakaian syuhrah di dunia, maka dia akan dipakaikan oleh Allah pakaian kehinaan di akhirat. Telah kita bahas dalam pertemuan yang lalu bahwasanya hadis ini na'am tidak ada yang sahih dari semua jalannya. Na'am tidak ada yang sahih dari semua jalannya apabila. Nah, kalau toh perkaranya sahih, maka harus kita ketahui makna pakaian syuhrah. Karena sebagian orang hanya mengambil apa? Mengambil secara nak melafadznya saja, oh, pakaian ketenaran. Berarti kalau pakai pakaian yang kemudian menjadikan orang memandangnya, baik, yang berbeda dengan pakaian kebiasaan daerah setempat, itu langsung dihukumi pakaian syuhrah. Baik. Dan dikatakan ini orang yang salah dalam menerapkan sunnah katanya. Yang betul ya kita pokoknya harus bunglon. Nah, mengikuti pakaian setempat. Ini keliru ikhwanillah. Karena kalau kita perhatikan syarah para ulama, pakaian syuhrah yaitu seorang yang memakai pakaian yang memang dia menginginkan ketenaran. Walaupun itu pakaian syar'i, kalau dia dalam hatinya menginginkan ketenaran, ingin tampil beda, ingin viral kata orang. Nah, misalnya sama-sama pakai jubah. Kita semua pakai jubah. Kemudian dia datang memakai pakaian jubah yang nah, bapaknya ngetren yang ingin tampil beda. Ini juga secara apa? Secara perorangan dia masuk dalam pakaian syuhrah. Atau dia berada di tengah-tengah orang yang pakaian biasa-biasa saja, kemudian dia ingin pakaian yang mewah. Walaupun sesuai syar'i, tapi dia masuk juga dalam larangan, karena masuk dalam kesombongan, ujub. Ini pertama. Kemudian yang kedua, ikhwanifillah, makna yang sahih dari pakaian syuhrah adalah kullu libasin yukhalifu libasas syar'i. Semua pakaian yang menyelisih pakaian syar'i itu pakaian syuhrah. Ini asalnya. Nah, baik. Walaupun manusia, ikhwanifillah, manusia semuanya memakainya. Kalau itu menyelisih pakaian syar'i, yaitu pakaian syuhrah. Kalau kita apa? Kita berpendapat tentang sahihnya hadis, dan ini makna yang sahih dari hadis berdasarkan dalil-dalil yang lain. Baik. Sehingga poin yang kelima ini, ikhwanifillah, merupakan ciri yang sangat nampak bagi ahli sunnah, kecintaan mereka terhadap sunnah. Apa saja kalau itu sunnah, cintai. Nah, walaupun terkadang ikhwanifillah belum bisa mengamalkan. Nah, karena sebagian manusia karena dia tidak mampu mengamalkan, akhirnya jengkel, tidak suka ketika ada orang lain mengamalkan. Ini keliru total. Kalau seseorang belum mampu mengamalkan ikhwanifillah, tapi cintai dulu perkara itu. Cintai. Nah, karena asal taufik seorang bisa mengamalkan suatu amalan dari amalan-amalan sunnah kalau dia sudah mencintai itu. Mahabbatus sunnah. Allah Subhanahu wa taala jadikan tolak ukur kebenaran cinta itu ya dengan pengikutan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Naam. Wahai sekalian manusia, apabila kalian mengaku mencintai Allah, maka ikuti aku. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, apabila kalian itu mencintai Allah, ikutilah aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga ikhwan fillah, perkara hendaknya kita ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat, mengutus, nah, pada zamannya ikhwan fillah, diutus utusan ke negeri-negeri, diutus utusan ke negeri-negeri. Ada saat itu para sahabat ke negeri Ethiopia. Naam, kemudian pula di masa Umar ikhwan fillah, naam, kaum muslimin mencapai negeri Faris wa Rum. Naam, tapi mereka tetap bangga dengan pakaiannya. Bangga dengan pakaian kaum muslimin. Bangga dengan pakaian yang memang merupakan itu ciri khas muslim. Tidak ada kemudian bimbingan dari mereka satu pun. Kalau kalian dakwah di negeri Rom, pakaian bangsa Rom. Nah, dakwah di negeri Persia, pakai pakaian bangsa Persia. Tidak ada. Nah, karena kalau kalian menyelisih pakaian negeri itu, ya kalian pakaian syuhrah. Nah, tidak ada. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, seandainya perkara ini, ikhwan fillah, perkara pakaian, kembalinya kepada apa? Masalah apa? Ikuti kebiasaan pakaian setempat. Nah, ikuti kebiasaan pakaian setempat. Tentunya akan diwahyukan kepada beliau, ikhwan fillah, karena nah, beliau khabarkan dalam banyak hadis tentang jayanya kaum muslimin. Nah, kaum muslimin akan menguasai negeri-negeri. Baik, kejayaan kaum muslimin. Dan akan dibimbingkan tentunya kepada mereka untuk mengikuti pakaian kaum itu. Tapi tidak, sanifilah, tidak ada satu hadis pun yang demikian. Nah, tidak ada satu hadis pun yang demikian. Oleh karena itu, nah, bahkan seorang muslim hendaknya bangga dengan apa yang datang dari nabinya. Bangga dengan apa yang datang dari nabinya. Yang dipilihkan untuk nabi, baik itu adat, baik itu kebiasaan, itulah yang terbaik. Maka kita yang ikut yang terbaik. Kita ngikut yang terbaik, ya tidak. Nah, baik itu dari sisi pakaian maupun yang lain, bukan? Bahkan cara tidur. Bahkan cara tidur, kalau itu memang cara tidur Rasul, kita contoh. Kenapa? Karena itu cara tidur yang paling bagus tentunya. Nah, cara tidur yang paling bagus. Ini penting, apa nih, bilang untuk antum pahami, karena banyaknya syubhat dalam masalah ini. Nah, mahabbatu sunnah wa mahabbatu ahliha wa hamalatiha. Selain mencintai sunnah, dia hendaknya mencintai apa? Para pengemban sunnah tersebut. Tidak boleh seseorang dalam masalah ini memberikan wala dan barok yang sempit. Nah, kalau mereka mengamalkan sunnah, kita cintai. Kalau mereka menyelisih sunnah, maka kita benci. Wa taqadun annahum humul ladzina yahfadullahu bihimuddin. Dan berkeyakinan bahwasanya ahlu sunnah itulah orang-orang yang Allah menjaga agama ini dengan sebab mereka. Dan Allah jaga agama ini dengan sebab ahlu sunnah. Dan mereka inilah yang dimaksudkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'tiya Allah. Yaitu akan senantiasa ada sekelompok dari kalangan umat itu yang mereka tegak di atas al-haq. Itulah ahlu sunnah. Tidak peduli orang-orang menyelisih mereka atau tidak mau memberikan pertolongan. Karena pertolongan ahli sunnah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa qad zayyana Allah subhanahu quluba ahli sunnati wa nawwaraha bihubbi ulama'i sunnah fadlan minhu azza wa jal. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah hias-hiasi di hati ahli sunnah, dan Allah terangi hati ahli sunnah untuk mencintai para ulama sunnah. Ini juga ciri khas ahli sunnah yang mencintai para ulama sunnah sebagai bentuk keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qila li Abi Bakar ibn Ayyash, seorang imam thiqah, walaupun di akhir kehidupan beliau ada perubahan pada hafalannya karena ketuaan beliau. Nah, beliau ikhwan fillah termasuk di antara para ulama yang diberi umur panjang di atas 90-an dan diberi kekuatan ibadah yang luar biasa. Nah, dikenal dengan ibadahnya Tayyib Abu Bakar Ibn Ayyash. Sampai-sampai Imam Ahmad menceritakan kepada putranya ikhwan fillah, suatu kali beliau lewat kepada Abu Bakar Ibn Ayyash dan kala beliau berdiri sholat dengan sholat yang sangat panjang, beliau lewat sekedar ingin memegang tangannya, tersibak lengan pakaiannya, beliau tidak merasakan kecuali hanya kulit membungkus tulang. Dan artian kurus. Beliau heran, orang selemah ini kok bisa sholat sekuat ini. Dalam artian dari sisi fisiknya lemah. Tapi demikianlah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, qanifillah. Mereka mampu untuk kuat berdiri dalam kondisi makan sedikit, dan tidur sedikit. Qila li Abi Bakar bin Ayyash, manis sunni? Dikatakan kepada Abu Bakar bin Ayyash, siapa itu sunni? Siapa itu sunni? Qala alladhi idza dzukiratil ahwa lam yaghdab li syai'in minha. Seorang sunni ikhwani fillah, yaitu apabila disebutkan tentang apa al-ahwa, sebagian riwayat al-bidah, yaitu kalau dibicarakan kebid'ahan-kebid'ahan, dia tidak marah sedikit pun. Maksudnya apa ikhwani fillah? Maksudnya namanya sunni ikhwani fillah, tatkala manusia menerangkan tentang kebid'ahan, ya dia senang. Senang. Kenapa? Karena ini peringatan kepada umat dan sebagai bentuk nasihat kepada umat. Ini maksudnya. Oleh karena itulah Abu Bakar bin Ayyash menjadikan ini tolak ukur. Seorang sunni yang cinta kepada sunnah, makanya tatkala bid'ah disebut, kemudian bid'ah dibahas agar manusia meninggalkannya, dia tidak marah. Kebalikannya ahlul bid'ah, kalau ada pembicaraan tentang bid'ah, telinganya menjadi panas. Ya tidak. Sehingga mereka sangat jengkel ya, manifila, kalau ada kajian di situ menyebut istilah bid'ah. Ini dikit-dikit bid'ah, salafi itu dikit-dikit bid'ah, sukanya kelompok yang membid'ah-bid'ahkan. Nah, ini sudah ciri khas ahli bid'ah. Karena seorang ahli sunnah, kalau ada pembahasan tentang bid'ah, santai-santai saja. Dalam artian tidak panas telinganya. Ini maksud dari perkataan Abu Bakar Ibn Ayyash. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين والثابتين على دينه حتى نلقاه والحمد لله رب العالمين.